temukan aku ketika ku rapuh, terdampar membisu seperti debu. Matahari seakan tak lagi menyinari hati sepi ini. Kau temukan aku ketika ku jatuh, terhempas membisu, terbalut pilu. Matahari seakan tak lagi menyinari hati sepi ini. Luka tertinggal di lalu dalam tuh pergi, melumpuhkan seluruh hidupku, hidupku. Beri aku cinta, beri aku rasa, agar aku bisa seperti dirimu. Beri aku sentuhmu, beri aku rindumu, agar aku bisa seperti ini kembali. Seperti ini kembali.